Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini pembahasan kita adalah tentang qasrus salati fis safar. Mengqasar atau meringkas salat dalam perjalanan. Nah, qasar atau meringkas salat itu berlaku bagi salat-salat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Nah, sehingga Imam Ibnu Munzir mengutip adanya ijma' atau kesepakatan para ulama bahwasannya salat maghrib dan salat subuh itu tidak diqasar atau tidak diringkas. Nah, kemudian yang kedua, ya, mengqasar salat ini sebabnya hanya satu, yaitu ketika dalam perjalanan. Nah, nanti ini berbeda dengan salat jamak. Nah, sholat jamak itu boleh dilakukan dengan beberapa sebab seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, termasuk di dalamnya adalah safar, ya, seperti sakit, ya, atau dalam kondisi hujan, atau bahkan mungkin ketika keadaan seseorang itu dalam kondisi yang sangat sibuk, ya, maka dia boleh untuk menjamak sholatnya walaupun ini tidak menjadi satu kebiasaan. Ya, ketika dalam kondisi sibuk atau dalam kondisi yang sangat lelah ataupun sangat capek, itu boleh untuk dijamak, ya, tetapi tidak menjadi satu kebiasaan seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan sholat qasar, itu sebabnya hanya satu, yaitu, ya, ketika seseorang itu melakukan safar. Nah, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, ya, bagi orang-orang yang melakukan perjalanan, ya, karena perjalanan ini termasuk bentuk, ya, satu kesulitan, satu kerepotan tersendiri, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya, bahwasanya safar itu adalah qit'atun minal azab, jadi secuil dari azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti itu, ya. Nah, dalam pembahasan tentang meringkas sholat di dalam safar ini, ya, terdapat satu hadis Nabi SAW, yaitu hadis nomor 129. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah SAW fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalika. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia menuturkan, saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambah salatnya ketika dalam perjalanan lebih dari 2 rakaat. Demikian pula saya menemani Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka melakukan hal yang sama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini sahabat Abdullah ibn Umar menceritakan bahwasannya ia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perjalanannya. Nah, demikian pula beliau, ya, pernah menemani, ya, ataupun sering menemani sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman di dalam perjalanan mereka. Nah, kemudian apa? Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Nabi SAW kemudian sahabat Abu Bakar, Utsman dan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, mereka tidak pernah menambah salat dari dua rakaat. Artinya mereka meringkas salat yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat. Nah, dalam pembahasan hadis ini disebutkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum meringkas sholat ataupun mengqasar sholat. Apakah itu satu hal yang wajib atau itu merupakan rukhsah keringanan bagi orang yang safar, ataukah itu sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Nah, maka tiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat boleh untuk menyempurnakan sholat di dalam perjalanan, tetapi meringkas sholat lebih baik. Jadi kalau kita perjalanan, ya, maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau mau menyempurnakan sholat, misalkan sholat yang empat rakaat, zuhur, asar, isya, ya, maka itu dibolehkan. Tetapi yang lebih baik adalah apa? Diringkas atau diqasar, seperti itu. Nah, ini adalah pendapat tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah berpendapat wajibnya meringkas atau mengqasar salat. Ya, jadi satu hal yang wajib. Berarti kalau tidak meringkas itu berdosa, seperti itu. Dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm. Ya. Nah, kemudian ia mengatakan inna fardal musafir rak'atani. Sesungguhnya kewajiban bagi orang yang sedang dalam berpergian melaksanakan sholat dua rakaat. Nah, banyak dalil yang disebutkan, ya, orang yang berpendapat wajibnya mengqasar sholat. Yang pertama adalah mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaihi fi asfarihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa, ya, meringkas salatnya ketika di dalam perjalanannya. Nah, karena ini dilakukan terus-menerus, maka ini menunjukkan sesuatu hal yang diwajibkan, ya, menurut pendapat orang yang mewajibkan mengqasar salat. Nah, tetapi apa? Pendapat ini bisa disanggah, ya, dengan menyatakan bahwasannya perbuatan itu tidak selalu menunjukkan sesuatu hal yang wajib menurut jumhur ulama. Bahkan nanti ketika misalkan perkataan itu berbeda dengan perbuatan, ya, artinya perkataan Nabi berbeda dengan apa? Perbuatan. Maka yang lebih kuat adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang itu dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Kita ambil contoh di dalam larangan minum sambil berdiri. Ya. Dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ini adalah apa? Sabda atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada peristiwa Haji Wada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di Arafah, Nabi SAW ketika itu pernah meminta air Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambilkan air zam-zam. Kemudian Nabi SAW ketika itu minum sambil berdiri. Nah, berarti apa yang diucapkan Nabi dengan apa yang dilakukan seperti bertentangan. Nah, maka apa? Bisa jadi apa yang dilakukan Nabi itu dipengaruhi oleh sebuah kondisi di mana ketika itu banyak orang yang berdesak-desakan, kemudian tidak ada tempat untuk duduk, sehingga akhirnya Nabi SAW ya, minum sambil berdiri. Nah, sehingga dari dua dalil yang sekilas bertentangan seperti ini, ada para ulama yang mengambil kesimpulan dengan ya, digabungkan. Artinya apa? Ya, yang lebih baik seseorang itu duduk minum sambil duduk. Dan ini merupakan ya, petunjuk Nabi SAW seperti itu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana tidak ada tempat duduk seperti itu. Nah, berbeda dengan ulama yang lain seperti Imam Nawawi rahmataala di dalam bukunya Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu judul bab bolehnya minum sambil berdiri. Dan larangan untuk minum sambil berdiri itu larangan yang bersifat karahiyatut tanzih. Jadi dimakruhkan, yang lebih baik untuk ditinggalkan, bukan sesuatu yang diharamkan seperti itu. Nah, ketika apa? Ketika memahami ya, dua hadis yang sekilas seperti bertentangan, yang satu adalah perkataan Nabi SAW, yang lainnya adalah perbuatan Nabi seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, menurut jumhur ulama bahwasanya apa? Perbuatan Nabi itu tidak selalu menunjukkan satu hal yang wajib seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, ulama yang berpendapat wajibnya untuk mengqasar salat juga berargumentasi dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Furidatis salatu rak'ataini wa uqirrat salatus safari wa utimmat salatul hadari. Jadi salat itu difardukan dua rakaat pada asalnya. Ya, pada asalnya difardukan, diwajibkan dua rakaat. Kemudian yang dua rakaat ini ditetapkan untuk sholat dalam keadaan safar, dan bagi orang yang tidak dalam keadaan safar ataupun hadir menyempurnakan sholatnya menjadi empat rakaat. Nah, maka hadis ini pun ya disanggah dengan ya satu ya pernyataan, dan ini menjadi pernyataan yang paling baik ya, bahwasannya perkataan tersebut tidaklah bersumber dari Nabi SAW. Artinya apa? Tidak ada sumbernya dari Nabi SAW. Kenapa? Karena Aisyah lam tashhad zamana fardhis shalah. Jadi tidak menyaksikan ya waktu ataupun zaman difardukannya salat ketika itu. Ya. Nah, jadi ini jawaban dari jumhur ulama kepada ulama yang berpendapat tentang wajibnya untuk mengqasar sholat di dalam perjalanan. Nah, berbeda dengan ya, argumentasi jumhur ulama ya, tentang tidak wajibnya mengqasar sholat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa alaikum junahun an taqsuru minas sholah. Ya, laisa alaikum junah. Jadi tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar, meringkas salat. Nah, maka disebutkan apa? Dinafikannya dosa itu menunjukkan bahwasannya itu merupakan satu rukhsah ataupun keringanan, dan bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junah." Jadi tidak ada dosa bagi kalian untuk apa? Mengqasar salat. Nah, berarti apa? Mengqasar salat ini tidaklah wajib. Nah, kemudian yang kedua apa? Hukum asal salat itu adalah dengan itmam, dengan sempurna. Ya, kalau yang 4 rakaat ya dia dilakukan 4 rakaat. Ya. Wal qasru innama yakunu min syai'in atwalu minhu. Ya. Ya, dan qasar itu ya innama yakunu min syai'in ya. Itu dalam keadaan karena sesuatu atwalu minhu yang lebih panjang darinya. Ya, jadi nanti apa? Ya, rukhsah ini bisa diambil, bisa tidak. Tetapi hukum asalnya adalah sholat itu dilakukan secara sempurna. Nah, maka apa? Jumhur ulama berpendapat ya boleh untuk menyempurnakan sholat karena lebih panjang, tetapi yang lebih baik adalah apa? Diringkas seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, argumentasinya adalah hadis Aisyah juga. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yutimmu. Ya, wa yuftiru wa yasumu. Jadi dalam keadaan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang meringkas salat dan kadang juga menyempurnakan salatnya. Ya, kadang misalkan apa? Salat yang 4 rakaat diringkas jadi 2 atau apa dia tetap melakukan 4 rakaat. Wa yuftiru kadang juga berbuka ketika berpuasa, wa yasumu dan juga apa? Dia berpuasa. Nah, berarti apa? Berdasarkan hadis ini ya, maka apa? Qasar itu bukanlah sesuatu hal yang wajib. Ya, tetapi apa? Itu lebih baik dilakukan karena ini merupakan rukhsah, tetapi boleh untuk ya disempurnakan salatnya. Nah, walaupun apa? Argumentasi yang disebutkan oleh jumhur ulama juga itu disanggah. Ya, berkaitan dengan ayat laisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka mereka menyanggah bahwasanya itu berkaitan dengan salat khauf. Salat dalam peperangan, ya, bukan dalam safar ataupun berpergian seperti itu. Ya. Nah, demikian pula dengan hadis yang disebutkan, ya, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safar wa yutimmu wa yuftiru wa yasumu, maka hadis ini pun ya apa namanya diperbincangkan tentang kesahihannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan hadzal haditsu ya kadzaba 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini merupakan satu kedustaan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hadis ini hadis yang tidak sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanadnya yang hasan. Nah, maka apa? Dari dua pendapat para ulama tersebut, nah, maka penulis buku ini yaitu Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Salih Al-Ubassam mengambil jalan tengah. Ya, beliau mengatakan kultu, ya, saya berpendapat al-awla lil musafiri alla yada'al qasar, yang lebih utama bagi musafir tidak meninggalkan mengqasar salat ittiba'an lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu ya, jadi apa, tidak meninggalkan atau ya berusaha untuk apa mengqasar salatnya. Kenapa? Karena itu ittiba kepada Nabi. Kemudian yang kedua apa, khurujan min khilafi man aujabahu, untuk keluar dari perbedaan pendapat ya orang ataupun ulama yang mewajibkannya. Ya, supaya apa? Kita tidak berbeda dengan orang yang mewajibkannya. Jadi kalau kita mengqasar, selain kita mengikuti Nabi SAW, juga apa? Tidak menyelisihi orang yang berpendapat wajibnya untuk mengqasar salat. وَلِأَنَّهُ الْأَفْضَلْ إِنْدَ آمَةِ الْأُلَمَا. Dan menurut kebanyakan ulama, maka mengqasar salat itu jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi apa? Ya, berusaha untuk apa? Mengqasar salat. Ya, walaupun kalau kita ya pinginnya qasar ya, daripada daripada apa? Daripada 4 rakaat mending 2 begitu. Ya. Karena memang ya dasarnya kita mencari yang ringan-ringan begitu. Nah, tapi seandainya ya, seandainya kalau ada orang yang mau melakukan 4 juga apa? Itu tidak mengapa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala mengutip ya apa namanya mengutip satu apa dikutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Al-Ikhtiyarat ya berkaitan dengan karahatul itmam ya, jadi dimakruhkan, jadi tidak sampai diharamkan tapi dimakruhkan apa menyempurnakan salat ketika dalam perjalanan ya. Kemudian apa menyebutkan ya bahwasannya apa ya hal itu dinukil dari Imam Ahmad yang dia itu tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak berkomentar tentang kesahihan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salatnya ketika di dalam safar. Nah, kemudian apa Syekh Taqiyuddin juga beliau mengatakan ya qad ulima bi tawaturi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yusalli fi safar raka'ataini. Jadi sesuatu hal yang mutawatir ya, sesuatu hal yang sudah diketahui secara mutawatir bahwasanya Nabi sallallahu itu ya salat ketika dalam perjalanan itu dua rakaat. Demikian pula dengan Abu Bakar, Umar ataupun orang-orang yang setelahnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya apa? Meringkas salat menjadi dua rakaat itu adalah yang afdal. Dan inilah yang dipegangi oleh jumhur ulama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah masyru'iyatu qasris salah ar-ruba'iyah fis safari ila raka'ataini. Jadi disyariatkannya meringkas salat yang rakaatnya 4 di dalam perjalanan menjadi 2 rakaat. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat apakah itu wajib atau itu suatu hal yang dianjurkan atau yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, annal qasra huwa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu khulafa'i ar-rasyidin fi asfarihim. Bahwasanya mengqasar salat itu termasuk sunnah nabi dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin ketika di dalam perjalanan mereka. Sehingga dalam hadis yang masyhur disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin mahdiyina min ba'di. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahnya. Kemudian yang ketiga, annal qasra 'amun fis safaril hajj wal jihad wa kullu safarit ta'ah. Bahwasanya mengqasar salat itu berlaku umum. Baik itu di dalam safar dalam melaksanakan haji ataupun safar ketika berjihad dan seluruh safar di dalam ketaatan. Nah, para ulama memasukkan safar yang sifatnya mubah. Ya. Contoh safar yang sifatnya mubah misalkan apa? Pergi ke satu tempat untuk rekreasi, berwisata seperti itu. Itu mubah. Ya. Nah, maka apa? Qasar itu pun berlaku untuk apa? Untuk perjalanan yang sifatnya mubah. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan dzahabal jumhur ila anna ayyajuzal qasru fi kulli safarin mubah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya dibolehkannya mengqasar salat di dalam perjalanan yang hukumnya mubah. Wa ba'dhum lam yujiz al-qasr fi safaril ma'siyah. Tetapi sebagian ulama tidak membolehkan mengqasar salat kalau perjalanannya tujuannya adalah bermaksiat. Ya. Tetapi yang benar bahwasanya rukhsah ini berlaku umum. Ya, berlaku umum. Artinya apa? Baik tujuan safar itu maksiat ya ataupun ketaatan, maka apa? Itu boleh untuk diqasar salatnya. Ya. Nah, cuma kan masalahnya begini, ada orang yang bertujuan maksiat dan dia tahu maksiat. Ya. Nah, tentu kalau orang sudah bertujuan maksiat kan enggak mungkin sholat begitu. Ya. Nah, tetapi ada orang yang melakukan perjalanan yang sebetulnya itu perjalanan maksiat, tetapi dia tidak menyadari itu adalah apa? Perjalanan maksiat. Ya, mohon maaf, misalkan ada banyak di beberapa tempat itu misalkan melakukan safar dengan wisata religi. Ya, pergi ke makam wali gitu kan, seperti itu. Kan itu safar sebetulnya. Tetapi di sana itu misalkan apa? Ya, mereka membaca Quran, ya, kemudian mengambil berkah dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk apa? Perjalanan dalam konteks maksiat. Ya, bukan saja maksiat, bahkan juga apa? Bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, jangan jauh-jauh, di kita kan banyak juga ya, di banyak. Di tempat saya aja di Gudean itu ada namanya makam Ki Bagus Hasan Tuko. Ya. Nah, itu banyak orang yang datang itu dari luar. Jadi orang yang di sekitar malah tidak datang ke sana. Orang di sekitar hanya berjualan saja. Ya, atau jaga parkir begitu. Nah, itu dengan berjualan jaga parkir itu mereka apa? Dengan logikanya lebih menguntungkan daripada dia berdoa di kuburan begitu. Kenapa? Karena melihat orang yang berdoa di kuburan juga enggak dikabulkan doa-doanya. Nah, begitu. Nah, diyakini bahwasanya karena Ki Bagus Hasan Tuko ini seorang wali yang mengembara seperti itu, kemudian meninggal di situ. Nah, setelah dia dikuburkan, di samping kuburannya itu keluarlah mata air. Nah, air inilah yang diyakini, dan ini satu yang mitos seperti itu, bisa menyembuhkan apa? Penyakit seperti itu. Ya, jadi orang kalau sana biasanya Selasa malam ya kliwon atau malam Jumat kliwon ya, seperti itu. Saya tidak tahu kok yang dipilih kliwon gitu ya. Kenapa itu Pak? Yang mungkin dari para sepuh ini kenapa kok dipilihnya kliwon itu, kenapa Pak? Maksudkan kadang-kadang kan malam Jumat kliwon orang wah ini angker gitu kan. Apa memang kliwon itu juga banyak jin yang keluar atau banyak setan yang keluar seperti itu. Nah, memang yang dipilihnya itu malam Selasa kliwon atau malam Jumat kliwon seperti itu ya. Nah, di sana itu ada ya semacam juru kunci. Nah, juru kunci inilah yang mewakili para penziarah untuk melakukan komunikasi ya dengan Ki Bagus Hasan Tuko ini. Jadi apa yang kita inginkan misalkan itu dikomunikasikan melalui juru kunci seperti itu ya. Dan saya pernah menugaskan para santri untuk melakukan investigasi seperti itu, ditanya seperti itu. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah sudah dikabulkan permintaannya? Oh, ternyata belum. Begitu. Ternyata belum gitu kan. Nah, kalau belum ngapain ke sana begitu kan? Ya, begitu. Nah, artinya apa? Ya, bisa saja ini termasuk apa perjalanan yang bertujuan maksiat walaupun pelakunya itu tidak menyadari seperti itu. Nah, begitu. Nah, kemudian ya yang keempat adalah berkaitan bahwasannya meringkas salat ini termasuk rukhsah, di mana itu menunjukkan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala dan kelapangan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ya ibadah ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat ya, inilah yang menunjukkan bahwasannya agama Islam itu agama yang betul-betul otentik dari ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan secara rinci bagaimana tata cara ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan apa? Rukhsah ataupun keringanan-keringanan yang diperbolehkan bagi orang tertentu di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, ya, bahwasanya safar di dalam hadis ini bersifat mutlak. Artinya apa? Tidak dibatasi dengan jarak. Ya. Dan yang lebih baik adalah apa? Membiarkan kemutlakan makna safar itu. Nah, maka apa? Rukhsah ini berlaku untuk sesuatu yang disebut dengan safar. Nah, maka safar itu tidak ada batasannya kecuali kembali kepada urf ataupun kebiasaan. Sehingga membatasi safar dengan, ya, apa namanya, dengan jarak tertentu, ya, ataupun dengan lamanya tertentu, maka ini sesuatu yang tidak berdasarkan dalil. Ya, walaupun kadang-kadang kan sulit untuk mengukurnya, ya, karena bisa jadi nanti kebiasaan satu tempat itu berbeda dengan tempat yang lainnya, seperti itu. Ya. Nah, maka apa? Itu kembali kepada uruf seperti itu. Artinya kalau misalkan di kita, ya, misalkan Jogja Solo itu, ya, sebetulnya sudah safar. Ya, walaupun perjalanannya itu hanya sekitar, ya, 1 jam lebih misalkan, seperti itu. Ya. Nah, tetapi apa? Karena secara uruf itu sudah masuk dalam kategori apa? Safar seperti itu. Nah, sehingga apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya safar itu tidak ada batasannya dengan jarak-jarak tertentu. Nah, berarti jarak tertentu ini merupakan ijtihadnya para ulama sehingga dapat apa? Mengukur begitu, ya. Tetapi nanti sebetulnya itu kembali kepada apa? Kepada tradisi ataupun uruf yang ada pada satu tempat. Apakah itu dikategorikan safar ataukah tidak? Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pembahasan kita tentang mengqasar salat di dalam safar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khidawana alhamdulillah rabbil alamin.